Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها kaum muslimin dan muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari rahimani wa rahimakumullah, para hadirin di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Demikian juga para pendengar Radio Insani dimanapun Anda berada, dan juga para pemirsa Yufid TV rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas hadis berikutnya dari babut taubah, taubah, bab tentang taubat, yaitu hadis ke-15, sebuah hadis yang sangat menggembirakan kita, membahagiakan kita. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari dan juga al-Imam Muslim dari sahabat Abi Hamzah Anas bin Malik, di mana al-Imam An-Nawawi berkata rahimahullahu taala, al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala berkata, wa an Abi Hamzata Anas bin Malikin al-Ansari, dari Abu Hamzah, bapaknya Hamzah. Siapa itu bapaknya Hamzah? Anas bin Malik al-Ansari. Anas, sahabat Anas, putranya Malik, yang berasal dari Ansari, yakni penduduk asli Madinah. Dia adalah dari kalangan Ansar. Khadimi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau ini, Anas bin Malik, ketika kecilnya dibawa kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam oleh ibunya, Ummu Sulaim. Ya, dibawa kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk agar Rasul sallallahu alaihi wasallam berkenan menjadikan Anas ini pembantunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Zaman sekarang ada enggak yang tega menyerahkan anaknya kepada orang lain untuk jadi pembantu? Ya. Kelihatannya berat ya, melasi teman lah. Bocah umur 10 tahun ya, diserahkan jadi pembantu. Ya. Ini Ummu Sulaim, ibunya Anas bin Malik, menyerahkan Anas bin Malik kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk jadi pembantu. Tapi perlu diingat, di sini pembantu bukan sembarang pembantu. Pembantu yang mana keutamaan, keuntungan yang akan dia dapatkan lebih besar daripada keuntungan yang dibantu. Ya. Jadi keuntungan yang akan dia dapatkan bukan gaji, bukan. Keuntungan. Keutamaan yang akan dia dapatkan jauh lebih besar daripada usaha yang akan dia lakukan dalam rangka membantu sang majikan. Majikan di sini bukan sembarang majikan. Oleh sebab itu pembantunya bukan sembarang pembantu. Ya, ini ora sak baene pembantu, istilahnya begitu ya. Jadi bukan sembarang pembantu. Yang dibantu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka siapa yang membantu Rasul sallallahu alaihi wasallam pasti akan mendapatkan keutamaan yang besar. Demikian. Maka di sini dikatakan khadimi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Gelar kayak gini ini, gelar seperti ini bukan gelar penghinaan. Bahkan gelar kemuliaan. Tidak sembarang orang bisa menjadi pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira kalau njenengan kerso napa mboten dados pembantune Kanjeng Nabi? Temenan. Ketone angel ya. Nyatane tidak dipilih jadi sahabat sih. Ya, nyatanya kita ini enggak dipilih jadi sahabat. Tapi mudah-mudahan ya, paling enggak kita ini bertekad ya, siap untuk membela ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Radhiyallahu taala anhu. Mudah-mudahan Allah ridha kepada beliau Anas bin Malik. Qala, dia berkata. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkata Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lallahu afrahu bitaubati abdihi min ahadikum saqata ala ba'irihi wa qad adallahu fi ardin falatin. Muttafaqun alaih. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, lallahu afrahu, sungguh Allah itu lebih bahagia, lebih gembira, lebih senang, bitaubati abdihi, ketika mendapatkan hambanya bertaubat. Min ahadikum, dibandingkan kegembiraan salah seorang dari kalian. Jadi ini Rasul sallallahu alaihi wasallam sedang membandingkan dua kegembiraan. Dua kebahagiaan, dua farah. Farah itu adalah kegembiraan, kebahagiaan, ya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, di sini menggambarkan, di sini ada gembiranya Allah, bahagianya Allah, senangnya Allah, dan di sini ada bahagianya seorang manusia, gembiranya seorang manusia, senangnya seorang manusia. Dibandingkan. Dibandingkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, Rasul sallallahu alaihi wasallam, lallahu, sungguh Allah afrahu, jauh lebih bahagia, kegembiraan Allah jauh lebih besar, bitaubati abdihi, ketika menerima taubat seorang hambanya, dibandingkan. Dibandingkan. Yang dibandingkan kegembiraannya. Dibandingkan. Min ahadikum, kegembiraan seorang dari kalian, seorang manusia. Saqata ala ba'irihi, yang ujuk-ujuk ketemu dengan ontanya. Yang tiba-tiba ketemu dengan ontanya. Waqad adallahu fi ardhin falah. Dan sebelumnya ontanya itu sudah hilang tak tentu rimbanya. Kalau bahasanya begitu ya. Tak tentu rimbanya. Kalau di Arab, tak tentu padang pasirnya. Ya. Sebelumnya, ontanya itu tidak tahu kemana perginya. Hilang. Ujuk-ujuk ketemu. Coba. Di sini Allah subhanahu wa ta'ala jauh lebih gembira, jauh lebih bahagia. Jauh lebih senang. Kesenangannya ketika menerima taubat seorang hamba, jauh lebih besar, jauh lebih dahsyat dibandingkan kebahagiaan seorang hamba yang tadinya sudah kehilangan kendaraannya, ujuk-ujuk ketemu. Tiba-tiba apa? Ketemu. Itu rasanya kayak apa ya? Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, mungkin bagi yang belum pernah mengalami, tidak akan apa? Tidak akan bisa merasakan hal ini. Tapi mungkin di antara bapak-bapak atau ibu-ibu, ada yang pernah mengalami. Bali ngaji, geragap-geragap, napa ini hilang? Orang yang sandale, dompete hilang. Padahal isinya napa? 10.000. Tapi di dalamnya itu ada KTP-nya, ada SIM-nya, ada apa? ATM-nya, ATM nggih. ATM-nya, ada kartu apa macam-macam lah pokoknya. Kemudian ada kuitansi yang belum dicairkan. Total 100 juta. Rasanya pripun? Bisa enggak bayangkan? Belum, Ustaz. Kenapa? Enggak ada 100 juta, Ustaz. Memang sulit, ya. Karena kita ini terkadang tidak mengalami. Coba, mungkin ada yang pernah pas dolan, ya, dolan, ya, jalan-jalan, atau mungkin pas pengajian lah, ya, rame banget. Kemudian bawa anak kecil. Anaknya dia. Pulang pengajian, anaknya tidak ada. Gimana rasanya? Ada yang pernah mengalami begitu? Ada. Jadi rasanya itu kayak jantungnya mau copot. Ustadz kita, Ustadz Shafiq pernah menceritakan itu. Jadi dia pas berjalan begitu, ya, anaknya satu hilang, enggak ada. Di Madinah, ikhwan. Di tengah jamaah yang sangat banyak. Itu sudah hatinya kayak mau lepas. Itu, ikhwan. Jantungnya mau copot. Ya, saya dulu pernah melihat seorang ibu sampai pingsan, bapak-bapak. Gara-gara nopo, anaknya yang saat itu masih satu-satunya, masih kecil, sampai menjelang maghrib, tidak ketahuan di mana dia. Ini rumah dia, berjajar begitu, rumah para asatid, ya. Kemudian jalan, kemudian di depan juga ada rumah berhadapan dengan rumah dia. Dia cari muter-muter kemana-mana. Tidak ada. Diumumkan sampai beberapa kali. Diumumkan kepada warga, penduduk kampung ini dan ini. Barang siapa yang mendapatkan anak kecil yang bernama titik-titik-titik, harap segera membawa pulang kepada orang tuanya. 2 kali diumumkan. Sampai seperti itu, enggak juga ketemu. Dicari di pinggir apa? Di pinggir kali. Karena di belakang rumah dia itu apa? Sungai. Ya. Bingung pokoknya. Akhirnya sang ibu itu berjalan pulang ke rumah sambil dituntun. Lemes sudah. Enggak taunya. Rumah tetangganya yang berseberangan tadi. Depannya ada rumah, sampingnya dikit. Ya, di situ rumah itu punya anak-anak kecil juga, ya, anak-anak perempuan. Ya, namanya anak perempuan suka main sama anak kecil. Anak kecil yang hilang tadi ternyata di situ. Ya, namanya anak kecil diumumkan berapa kali ya orang krungu. Yang sadar itu baru ibunya sana, yang punya rumah itu. Loh, kok ini yang tadi diumumkan ternyata di sini ya pulang-pulang sana. Masya Allah. Rasanya itu ketika hilang, jantung kelihatannya mau copot. Sampai pingsan itu. Itu yang pernah ngalami. Bagaimana senangnya ketika tadinya sudah tidak ada harapan sama sekali, ujuk-ujuk ketemu. Masya Allah. Bahagianya kayak apa? Ini orang yang diceritakan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia sedang melakukan perjalanan dengan membawa seekor unta. Dan namanya perjalanan jauh di zaman itu, ini permisalan yang dibuat oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Unta dan semua perbekalannya di punggung unta. Yo panganane, yo klambine, yo omben-ombene. Semua di unta. Ya. Jadi ketika unta itu hilang, sudah putus harapan. Ketika dia sedang istirahat, tengok-tengok ternyata enggak ada unta itu. Dicari mutar-muter. Enggak ketemu. Sampai akhirnya ketemu. Itu bahagianya luar biasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menerima taubat seorang hamba jauh lebih bahagia dari itu. Jauh lebih senang daripada itu. Subhanallah. Allah itu memiliki sifat ghaf, memiliki nama Al-Ghafur. Zat yang maha mengampuni. Al-Afu. Zat yang maha memberikan maaf. Salah satu konsekuensi dari nama tersebut, Allah memiliki sifat memaafkan dan mengampuni. Mudah memaafkan, mudah mengampuni. Betapa senang kita ini memiliki Rob, memiliki pencipta yang apabila kita salah, kemudian minta ampun kepada Allah, diampunkan. Senang sekali kita ini. Nah inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada kisah yang semakin menguatkan kisah tersebut. Disebutkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Perumpamaan. Ya, perumpamaan kisah tersebut. Yani sampai orang itu saking bahagianya salah ngomong. Saking bahagianya itu salah berucap. Kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Wa fi riwayatin li muslimin. Masih hadis ke-15. Dan di dalam riwayat Al-Imam Muslim dikatakan, Lallahu ashaddu farahan bitaubati abdihi hina yatubu ilaihi. Sungguh Allah itu kebahagiaannya ketika menerima taubatnya seorang hamba jauh melampaui kebahagiaan min ahadikum seorang dari kalian kana ala rahilatihi bi ardi falatin yang dia mengendarai kendaraannya di sebuah padang yang luas. Disebutkan ardu falah itu adalah sebuah dataran yang tidak ada pepohonan sama sekali. Atau ada pun cuma satu dua saja. Ya. Dia sedang melakukan perjalanan di padang pasir. Kemudian, fanfalatat minhu. Ternyata kendaraannya itu kemudian lari. Fanfalatat. Dia kejar. Masya Allah. Nuyok nih. Untane Melayu. Untaku. Kelambiku. Pangananku. Banyuku. Masya Allah. HP-ku. Ya sudah ada. Semua perbekalannya di unta itu. Antum bayangkan. Antum belum pernah ngejar kendaraan lari toh. Jadi motor antum lari sendiri belum pernah. Pernah ngejar bis? Pernah? Berhasil atau enggak? Saya pernah ngejar bis. Jadi ceritanya dulu. Saya bawa sesuatu yang cukup berharga dari Jogja ke Prembun. Rumah saya di Prembun. Jogja dari kakak saya. Saya bawa, tas gede. Kemudian saya bawa tas kecil. Tas kecil ini isinya tidak seberapa kalau hitung uang. Di dalamnya ada makanan kesukaan ibu saya. Isinya jamur kuping. Sudah kering. Jadi saya dulu mondok. Ketika mondok itu sukanya ngumpulkan jamur kuping. Ya, jalan-jalan pagi, Jumat pagi itu jalan. Nanti di pohon-pohon lihat jamur, ambil. Setelah itu dicuci, dijemur. Nah itu hasilnya mau saya bawa pulang. Ya. Saya masukkan di tas kecil. Dan di situ ada Al-Quran. Yang mungkin secara harga tidak ada harganya. Saya perhatiannya tetap terpancang pada apa? Yang berat ini, tas gede. Mungkin berapa kilo ini. Wah, saya sampai di Prembun, bisnya bis yang terkenal cepat saat itu. Mungkin Anda akan tahu kalau saya sebutkan. Ya. Kemudian saya turun. Mungkin sekitar tahun, yakni 98-99 kejadian itu. Saya turun, bawa tas gede. Begitu turun, bisnya jalan, astagfirullah, tasku carry. Saya itu ngejar bis yang terkenal cepat itu dengan membawa beban berat. Masya Allah, Anda bayangkan. Baru ingat, aduh, ini kabut ini. Saya taruh, saya berusaha, sudah tidak ada. Sudah. Saya akhirnya bingung. Saya kemudian berusaha untuk ngejar bis pakai bat bis belakangnya. Saya stop bisnya. Saya titipkan barang yang berharga itu di dekat rumah pinggir jalan yang saya kenal orangnya. Kemudian saya naik bis. Sampai di dalam bis saya cerita, mau kemana mas? Saya mau ngejar bis belakang depan Anda. Bisnya apa? Bis Fulan. Ah, kalau bis Fulan tuh nggak mungkin dikejar mas. Wis ora bakal dioyok, wis ora iso. Putus asa saya. Saya berhenti di Kutha Winangun, Prembun, Kutha Winangun, 5-8 kilo dari Prembun. Saya berhenti persis di pos polisi. Alhamdulillah dapat taufik dari Allah. Saya tanya ke polisi, Pak polisi, saya ada masalah ini. Saya ngejar bis, bisnya apa? Bisnya ini, wah sudah jauh, tapi tidak apa-apa. Saya usahakan. Saya telpon kemudian anggotanya dan bis itu alhamdulillah di stop di Gombong, Kebumen atau Gombong. Gombong kalau enggak salah. Kebumen. Antum bayangkan coba. Saya Kutha Winangun, dia sudah sampai Kebumen. Jarak berapa kilo itu? Sudah di stop. Isinya apa, Ikhwan? Ya cuma jamur kering sama. Tapi namanya barang berharga bagi saya. Wah, sudah. Itu gambaran ngejar kendaraan. Hanya sekedar gambaran ngejar kendaraan. Lah ini orang ini sudah. Dia itu di padang pasir. Kendaraannya yuk cuma itu, semua barang di atasnya melayu. Fanfalatat. Lari itu. Subhanallah. Setelah itu dia ternyata gak temukan kendaraan, jauh lebih cepat larinya daripada orang yang mengendarainya. Ya. Nah, akhirnya orang itu pun putus asa. Fa alaiha ta'amuhu wa syarabuhu. Padahal di atas kendaraannya itu semua bekal makanan dan minumannya. Fa ayisa minha. Dia sudah putus asa. Tidak mungkin lagi mengejar kendaraan dia. Fa ata sajaratan. Maka dia pun akhirnya mendatangi sebuah pohon. Nemu pohon. Ya. Fa ata sajaratan. Fattaja'a fi dhilliha. Dia pun berbaring di di bawah naungan pohon tersebut. Waqat aisa min rahalit min rahilati. Dia sudah putus asa, enggak akan mungkin lagi mendapatkan kendaraannya. Lalu Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan orang itu sudah siap-siap mati. Ya, sudah siap-siap apa? Mati. Enggak mungkin punya harapan. Pas dalam kondisi sudah putus asa seperti itu, fabainahuma kadzalika, tatkala orang itu dalam kondisi putus asa, kemudian dia berbaring menunggu kematian datang menjemputnya, idhuwa biha. Tiba-tiba kendaraannya di sampingnya. Masya Allah. Qa'imatun indahu. Berdiri di sampingnya. Loh, kowe toh, Masya Allah. Mungkin kalau saya bayangkan itu, lagi layah-layah gitu, bayangkan kematian akan datang sambil merem. Tiba-tiba apa? Ketika melek, ya, ketika mata terbuka, kendaraannya sudah di depannya, lengkap dengan isinya. Saking senengnya, dia cepat-cepat ambil tali kekang untanya, fa'akhadha bi khitamiha, dipegangnya tali untanya, kemudian qala min siddatil farah, dan dia berkata, karena saking senengnya, tidak terbayang betapa bahagianya perasaan dia saat itu. Kemudian dia mengatakan, Allahumma anta abdi. Ya Allah, ya Allah, engkau benar-benar hambaku, ya Allah. Subhanallah. Wa ana rabbuk, dan aku ini Rabbmu, ya Allah. Harusnya gimana? Kebalik, Masya Allah, kebalik. Jadi harusnya dia itu mengucapkan Allahumma ana abduk wa anta Rabbi, ya Allah, aku ini benar-benar hambamu, engkau adalah Tuhanku. Tapi saking senengnya kebalik. Kebalik itu enggak orang bain-bain lah kebalik. Ya, bukan sepele kebaliknya. Kebaliknya adalah dengan kata-kata kufur. Yang apabila diucapkan oleh orang dalam keadaan sadar, dia bisa kafir. Dia mengucapkan kata-kata yang luar biasa beratnya. Dia sampai mengatakan, ya Allah, engkaulah hambaku, ya Allah. Ini kan kata-kata kufur. Dia ucapkan karena saking bahagianya. Jadi orang itu, kalau saking bahagianya biasanya bisa apa? Bisa salah. Atau melakukan perbuatan-perbuatan yang apa? Tidak terkontrol. Sudah pernah? Apa contohnya? Ada yang mau memberikan contoh? Mungkin dapat kabar gembira malah sengekei kabar di apa? Ditampong. Mungkin. Nah, saya juga punya pengalaman. Ya. Kabar gembira. Saya dapat kabar gembira itu sampai dengan orang itu saya salaman 2 kali. Padahal pikiran saya cuma 1 kali. Ketika dikabari, Zed, antum, kamu tadi itu sampai salaman 2 kali. Dengan ustadz kamu ada apa? Masa 2 kali? 1 kali lah. 2 kali kamu salamannya katanya. Jadi begitu salaman, terus kemudian salaman lagi. Subhanallah. Kenapa ada kabar gembira? Jadi saat itu saya mendengar kabar gembira itu, duduk saya itu kayak ngambang di atas tanah. Set. Ya, kayak ngambang di atas tanah. Kemudian saya sampai salaman 2 kali. Saat itu adalah kejadiannya ketika saya dulu dapat kabar berita diterima di Madinah. Padahal saya saat itu sudah putus asa. Sudah putus asa. Saat itu, ini cerita ya untuk hikmah saja. Cerita untuk hikmah. Ketika daftar dulu ke Madinah. Ya, saya satu angkatan dengan Ustadz Duna, Ustadz Abdullah Zain. Satu angkatan diterimanya. Ketika daftar itu, dari pondok saya, itu yang daftar adalah hafalannya 30 juz. 15 juz, 8 juz. Masya Allah. Bahasa Arabnya wes. Sudah 6 tahun mondok. Saya hafalannya enggak banyak. Bahasa Arab saya baru belajar setahun. Ya, baru belajar setahun. Nilai mereka 9 koma. Rapot. Ijazahnya 9 koma. Saya rapotnya 7,8. Ijazahnya 7,8. Coba bayangkan. Tim underdog enggak itu? Dari daftarnya saja saya sudah apa? Minder. Kemudian ketika mendengar pengumuman, setahun kemudian ada pengumuman, fulan diterima. Dari pondok kita ini yang diterima cuma 1 katanya. Cuma 1. Dan disebutkan namanya ternyata bukan kita. Malam itu ikhwan, bapak-bapak, ibu-ibu, saya enggak bisa tidur. kelimpungan sama teman saya. Kita enggak diterima ya. Ingat perjuangannya, Masya Allah. Paginya bapak-bapak dan ibu-ibu, ketika kita sedang duduk dengan teman-teman begitu, tiba-tiba saya kedatangan Ustaz. Zaid, ta'al, guru saya. Zaid, ta'al. Zaid, kemari kamu. Naam Ustaz. Mas Muka. Siapa nama kamu? Sudah jelas Zaid kok ditanya Mas Muka gitu ya. Siapa nama kamu? Nama asli kamu. Ismukal asli. Nama asli kamu siapa? Nama ismi. Jadi guru kita itu dulu mengajak kita bahasa Arab. Ismi Susanto Triantoro Ustaz. Nama saya Susanto Triantoro. Kepanjangannya adalah Susanto Triantoro bin Sugeng Suntoro bin Sonto Miharjo. Ya. Kemudian kata anta Susanto? Naam Ustaz. Kata Ustaz saya, anta makbul, katanya. Kamu diterima. Hah, Ustaz, la'ala huwa Susanto ghairi. Barangkali itu Susanto selain saya, katanya. Kata saya. Kata Ustaz saya, la yujad fid dunya Susanto illa anta, katanya. Di dunia ini enggak ada Susanto kecuali kamu, katanya. Jadi dia ingin apa, memotivasi. Akhirnya saya enggak terasa apa? Salaman dua kali. Dan terasa tubuh itu terbang. Masya Allah. Ini pengalaman pribadi. Oh ternyata orang itu ketika mendapatkan sebuah kabar yang membahagiakan, mendapatkan sesuatu yang membahagiakan, terkadang terucap kata-kata yang tidak terkontrol atau perbuatan yang tidak dia kontrol. Makanya kalau ada seorang suami sedang berdiskusi dengan istrinya, tiba-tiba istrinya menyampaikan kabar gembira kepada suami. Saking senangnya, kelepasan. Suaminya mengatakan, duhai istriku, gitu kan? Misalnya ini, engkau ku cerai, gitu kan? Padahal maksudnya adalah engkau ku cintai, mungkin begitu. Tapi karena saking bahagianya apa? Kelepasan. Maka yang seperti ini hukumnya sama dengan orang ini. Ya? Ini kata-kata kufur. Tapi tidak dianggap sebagai orang yang kafir. Kenapa? Akhto'a min syiddatil farah. Kata Rasulullah SAW. Dia salah ucap karena saking bahagianya. Subhanallah. Itulah gambaran orang yang bahagia, senang ketika mendapatkan kendaraannya ketemu. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zat yang menciptakan kita, yang mengurus kehidupan kita, yang menghidupkan kita, mematikan kita, dialah zat yang bahagia apabila kita bertaubat. Sebesar apapun kesalahan kita, Allah akan bahagia menerima taubat kita. Maka tidak ada alasan bagi kita semuanya untuk menunda-nunda taubat atau malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dia mengatakan, saya itu sudah malu bertaubat kepada Allah. Karena sudah terlalu banyak apa? Dosa saya. Tidak ada. Bertaubat kepada Allah tidak perlu malu. Kapan saja kita tergelincir melakukan kesalahan, segera bertaubat kepada Allah. Karena sesungguhnya Allah bahagia sekali menerima taubat seorang hamba. Sebagaimana juga Allah bahagia melihat hambanya berbuat amal saleh. Makanya dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallazi nafsi biyadihi law lam tudhnibu la dhahaba Allahu bikum." Demi zat yang jiwaku ada di tangannya, kalau kalian tidak berbuat dosa, niscaya Allah akan menghilangkan kalian. Dan Allah akan ganti dengan sebuah kaum yang mereka berdosa. Kemudian mereka minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Hadis ini kata para ulama, bukan untuk memotivasi kita berbuat dosa. Bukan. Bukan pula untuk merendahkan arti sebuah dosa. Bukan. Tapi hadis ini adalah untuk menerangkan bahwa Allah itu Maha Pengampun. Allah itu Maha Memaafkan. Allah itu Ghafur. Allah itu Wa'af. Allah itu memaafkan. Jadi Allah sudah tahu bahwasanya nanti hamba-hambanya bertaubat. Dan Allah akan menyediakan setiap saat untuk menerima taubat hambanya. Demikian wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Hadis ini adalah hadis yang sangat agung. Yang menggambarkan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala sangat-sangat bahagia dengan taubat seorang hamba. Siapapun dia. Ada beberapa faedah dari hadis ini. Insyaallah ta'ala akan kita sampaikan faedah ini pada kesempatan yang akan pertemuan-pertemuan yang akan datang. Di antaranya nanti adalah berkaitan, dan ini yang penting, termasuk yang penting dari faedah hadis ini adalah berkaitan dengan sifat-sifat Allah. Bagaimana kita meyakini dan menetapkan adanya sifat bagi Allah. Meskipun kalimatnya sama dengan sifat pada hamba, tapi hakikat sifat Allah berbeda dengan sifat para hamba. InsyaAllah ta'ala akan kita terangkan ya, supaya tidak terjadi kesalahpahaman dan kita mendapatkan kepahaman yang lebih jelas. Wa nas'alullah an yuwaffiqana li jami'i ma yuhib wa yirda. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita pada perbuatan, segala perbuatan yang dicintai dan diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita untuk senantiasa bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan saya kembali ingatkan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, perkataan Al-Imam Al-Hasan Al-Basri ketika beliau rahimahullahu ta'ala, ketika beliau mengatakan sungguh bahagia orang yang nanti di hari kiamat mendapatkan banyaknya istighfar di dalam catatan amalan dia. Sungguh bahagia orang yang mendapatkan banyaknya istighfar di dalam buku catatan amalan dia. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita sehingga kita bisa memperbanyak istighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan juga bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas semua dosa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.